Islam turun sebagai petunjuk, penyempurna agama sebelumnya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Pendengar, mari perluas cakrawala keislaman kita dalam program Kalam, Kajian Keislaman. Sesaat lagi. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهرة وإرادة لا تعرف القهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Disambung siarkan pula melalui 101,4 di FM Solo. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore ini kembali kita dapat berjumpa untuk program Kalam, Kajian Keislaman Aqidah. Edisi hari Selasa, hari yang ke-6 di bulan Muharram 1434 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 20 November 2012 Masehi. Dan alhamdulillah bersama dengan saya Muhammad Nasir sudah hadir di studio RDS FM Solo Ustadz Abu Ahmad Haikal yang akan membersamai kita di program ini. Kita akan sapa dulu Ustaz Abu Ahmad Haikal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah baik. Sudah 3 kali kita berjumpa Ustaz ya. Mohon maaf sekali dari iseng-iseng. Ustaz, kita akan melanjutkan kajian kita tentang apa ini di sore ini? Insyaallah kita akan bahas berkaitan dengan bulan Muharram, yakni bulan Muharram antara yang bid'ah dan yang sunnah insyaallah. Baik. Karena juga apa namanya masih awal bulan Muharram sudah. Baik, pendengar yang nanti untuk Anda yang akan bergabung ya, silakan di sesi interaktif tentunya Anda bisa memanfaatkan telepon di 765-1818 atau juga melalui SMS di 081-226-170-777. Kemudian bagi Anda yang sedang online, silakan juga bergabung di Yahoo Messenger rdsfmsolo@yahoo.com maupun di Facebook kami rdsfmsolo. Kebersamaan kita sampai nanti di pukul 5:30 sore dan kita akan segera saja mendengar untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Ahmad Haikal berkenaan dengan bulan Muharram. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ikhwa fa inni usini wa iyyakum bit taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Para pendengar di Dakwah Syariah yang dimuliakan Allah Taala, alhamdulillah pada kesempatan sore ini saya bisa kembali hadir untuk mengisi Kalam Aqidah ya. Sekaligus saya mohon maaf sebelumnya karena memang saya sudah 3 pekan ya tidak bisa hadir karena memang ada beberapa keperluan juga. Tetapi alhamdulillah hari ini saya bisa hadir bertepatan dengan awal bulan Muharram. Untuk itu pula saya akan membahas berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan bulan Muharram, terutama awal dan tanggal 10 Muharram ya. Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan, perlu kita ketahui, dan bagaimanakah kita menyikapinya sebagai seorang yang beriman ya, sebagai seorang yang beriman ya. Tadi saya sudah bacakan salah satu ayat di surat At-Taubah ya, ayat yang ke-36, bahwa Allah berfirman, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi ya. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang merupakan bulan-bulan haram. Maka hendaknya kalian tidak berbuat zalim atas diri kalian pada bulan-bulan tersebut ya. Nah, bulan Muharram adalah satu di antara 4 bulan haram yang disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36 ini ya. Para pendengar, insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan apa sebenarnya, mengapa Muharram itu dinamakan Muharram, keutamaannya apa, kemudian juga bagaimanakah perilaku manusia ya, terutama mereka yang berafiliasi kepada Islam berkaitan dengan bulan ini, dan manakah sesungguhnya yang diajarkan oleh syariat Islam ya berkaitan dengan bulan tersebut ya. Pertama yang perlu saya sampaikan ya, kepada ikhwan sekalian, juga siapapun yang mendengar radio dakwah syariah pada sore ini, bahwa bulan Muharram merupakan awal tahun Hijriah atau awal tahun dalam Islam yang merupakan kebanggaan bagi umat Islam. Artinya bahwa kalau kita mau melihat sejarah bagaimana perjuangan para pendahulu kita ya, yang selalu kita pelajari kata-kata mereka, perbuatan mereka dalam kitab-kitab sejarah maupun kitab-kitab lainnya, bahwa upaya mereka sangat besar untuk menjadikan Hijriyah itu sebagai penanggalan bagi kaum muslimin gitu ya. Tepatnya ya ini ketika Umar bin Khattab ya, pada masa pemerintahannya bermusyawarah dengan para sahabat untuk menggunakan atau untuk menentukan awal tahun bagi bulan-bulan Hijriah ya. Maka akhirnya diambil kesepakatan bahwa tahun baru Hijriah dimulai bulan Muharram ya, karena berbagai alasan, diantaranya bahwa bulan Muharram itu terletak setelah bulan Dzulhijjah ya, bulan Dzulhijjah, di mana kaum muslimin telah selesai ya mengakhiri pelaksanaan rukun Islam mereka gitu ya. Jadi kan mulai dari syahadat, kemudian sholat dan seterusnya, baru haji yang terakhir, dan itu dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Nah, bulan Muharram ini dijadikan sebagai awal bulan Hijriah. Kemudian alasan lain juga bahwa yang juga nanti menjadi keutamaan bulan Muharram, tahun Hijriah itu diawali dengan bulan haram, diakhiri juga dengan bulan haram. Karena bulan haram itu ada 4, yakni Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, dan Rajab. Jadi ada 4 bulan itu ya. Nanti kita akan sebutkan di dalam hadisnya insya Allah ya. Nah, mengingat upaya mereka dalam menerapkan penanggalan ini, ya, mestinya kita memang kalau mampu, kita menggunakan penanggalan itu, penanggalan yang Islam, bukan penanggalan Masehi atau lainnya, gitu ya. Jadi kalau kita punya usaha, punya kantor misalnya, ya diupayakan pakai penanggalan yang ini, karena juga ini sudah alhamdulillah ada beberapa percetakan atau penerbit yang menerbitkan penanggalan Hijriah, ya, bukan penanggalan Masehi dan semacamnya. Namun memang harus kita akui bahwa kebanyakan kaum muslimin dimanapun secara umum memang masih memakai penanggalan Masehi, bukan Hijriah, ya. Misalnya bahkan di Arab Saudi pun, ya, di Timur Tengah secara umum, penanggalan resmi dalam dunia, dalam administrasi pemerintahan maupun yang lainnya, menggunakan penanggalan Hijriah, ya, itu bukan Masehi, ya. Mungkin berbeda dengan Indonesia, tetapi masyarakat umumnya pun belum bisa menerapkan secara umum. Jadi yang dipakai tetap penanggalan Masehi, bukan Hijriah. Kalau yang suka mengakses internet berbahasa Arab, ya, Anda akan melihat bahwa dalam berita-berita mereka kebanyakan memakai penanggalan Hijriah, ya, bukan penanggalan Masehi, ya. Bukan penanggalan Masehi, ya. Jadi secara resminya mereka pakai itu, tetapi masyarakat umumnya masih menggunakan penanggalan-penanggalan Masehi. Hanya saja kalau yang terjadi di sekitar kita, ya, dalam dunia birokrasi atau perkantoran juga pakai Masehi, ya, kebanyakan, ya, kecuali mungkin beberapa ada yang pakai Hijriah. Secara umum masyarakatnya pun masih memakai penanggalan ini, ya. Ala kulihal, ya, kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, paling tidak apa yang kita bisa lakukan, ya, kita lakukan. Kalau kita bisanya hanya dalam hal-hal tertentu, ya, itu kita upayakan untuk bisa menerapkan penanggalan Hijriah, bukan penanggalan Masehi, ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui, bahwa mengapa yang disebut sebagai bulan Muharram atau dinamakan demikian, ya, ada beberapa alasan, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa dinamakan Muharram itu karena merupakan waktu ketika surga itu diharamkan bagi iblis, ya. Tetapi menurut pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, bahwa dinamakan Muharram itu sebagai penguat atas haramnya peperangan pada bulan itu, ya. Mengapa? Karena bangsa Arab itu, ya, pada masa jahiliyah itu suka berperang, ya. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa bulan Hijriah itu penanggalan Hijriah itu dimulai pada masa Umar, tetapi nama-nama bulan itu sudah ada sebelum Islam datang atau sebelum Nabi Muhammad SAW diutus kepada manusia, ya. Nah, mereka juga secara umum mengakui ada 4 bulan yang haram itu, yakni Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, ya. Hanya saja mereka, ya, sering melanggar kesepakatan umum masyarakat pada waktu itu. Jadi memang, ya, kalau boleh saya katakan, masyarakat jahiliyah itu juga punya aturan yang diakui secara umum. Kalau mungkin sekarang, ya, mungkin aturan internasional lah, ya, begitu, dalam peperangan atau yang lainnya, mereka punya aturan yang secara umum mereka taat kepada aturan itu, gitu, ya. Di antaranya juga adalah peraturan bahwa ketika bulan-bulan haram itu tidak boleh mereka berperang, membunuh atau mengalirkan darah. Apa gunanya? Sangat berguna sekali pada zaman itu, yakni perdagangan itu akan ada waktu dan musim-musim khusus. Jadi kalau pada bulan haram mereka sangat tenang untuk berdagang, gitu, ya. Untuk berdagang, tidak merasa khawatir sama sekali. Nah, ketika bulan haram itu sudah berlalu, mereka baru berhati-hati atau musim dagang berhenti, karena akan banyak nanti orang-orang yang berkelompok-kelompok untuk memerangi kaum yang berdagang untuk mendapatkan rezeki dan semacam itu, ya. Jadi kalau bulan sebelum Ramadan kan bulan Sya'ban, ya. Jadi Sya'ban itu dari kata Syu'uban itu artinya apa? Berkelompok-kelompok berbahasa bangsa. Kenapa dinamakan itu? Karena orang-orang Arab, yaitu pada waktu itu mereka berkelompok-kelompok membentuk pasukan untuk saling berperang, ya. Siapa yang menang dia akan dapat banyak harta dari yang dikalahkan, begitu. Itu pada masa jahiliyah, ya. Jadi kenapa mereka berkelompok-kelompok itu? Karena mereka sudah baru saja lepas dari bulan Rajab, ya. Bulan Rajab yang merupakan bulan haram, ya. Namun sayang ada disebutkan dalam sejarah bahwa pada masa itu ada seorang yang namanya Al-Qalamas, ya. Di tafsir Ibnu Katsir di sana disebutkan. Jadi pada masa itu sebelum orang ini muncul, orang-orang Arab itu sangat teratur. Ya, kalau bulan haram mereka tidak berperang, perdagangan lancar. Tapi ketika muncul orang ini, ya, suatu saat dia berkata kepada orang-orang, "Mari keluar bersama saya untuk berperang." Orang-orang menjawab, "Tapi ini bulan haram," gitu, ya. Maka ia mengatakan, "Tidak masalah, nanti kita ganti saja dengan bulan yang lain," gitu, ya. Maka sejak itulah kehidupan bangsa Arab menjadi kacau, dan dalam kaitan ini Allah mengatakan, ya, bahwa mereka, ya, telah melakukan perbuatan yang haram dengan mengakhirkan bulan haram atau mendahulukan. Yakni kalau di dalam surat At-Taubah, ya, yang ke 37 itu, ya. Allah mengatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufri, ya, yudhallu bihil ladzina kafaru hilnahu aman wa yuharrimunahu aman, ya. Liwatu 'indata maharamallah fayuhillu maharamallah, gitu, ya. Jadi sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu, ya, adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkan pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain. Jadi mereka itu kalau tahun ini ada keperluan untuk berperang misalnya, maka mereka langgar bulan haram itu digantikan dengan bulan Safar, ya. Jadi bulan Muharram itu, ya, mereka berperang kemudian digantikan dengan bulan Safar setelah Muharram. Ini hampir sama, ya, dengan kelakuan orang-orang Yahudi, yakni mereka juga melanggar perbuatan seperti ini, ya, ketika dulu mereka diwajibkan puasa, ya, karena puasanya itu pada musim panas, ya, mereka tidak puasa, tetapi untuk mengganti perbuatan mereka itu, ya, mereka puasa pada musim dingin dengan menambah harinya. Ini syariat itu mereka atur-atur sendiri, ya, oleh mereka itu, ya. Ini kemudian Allah murka kepada mereka, sebagaimana Allah juga murka kepada orang-orang yang mengganti bulan haram atau memajukan atau mengakhirkan dan diganti dengan bulan yang lain, ya. Itu sedikit sejarah berkaitan dengan penamaan, ya, bulan Muharram dan mengapa disebut dengan bulan itu, ya. Satu hal yang perlu juga kita ketahui bahwa bulan Muharram, ya, di antara 12 bulan itu hanya satu bulan ini saja yang dikasih alif lam, ya. Jadi nggak tahu mengapa, saya belum menemukan sebabnya, ya. Jadi kalau Anda lihat, ya, tidak ada di antara 12 bulan itu yang dikasih alif lam kecuali Muharram, ya. Ini dalam tulisan Arabnya dia pakai Al-Muharram, ya. Jadi enggak ada Al-Ramadhan, As-Sya'ban itu enggak ada, ya. Sya'ban saja, Ramadhan, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan lain-lain enggak ada alif lamnya. Kecuali bulan Muharram ada alif lamnya, ya. Kemudian keutamaan yang kedua bahwa Nabi SAW dalam satu hadisnya mengatakan bahwa bulan haram itu sebagai syahrullah, ya. Syahrullahil Muharram, ya. Penambahan ini menurut para ulama ini merupakan pengkhususan dan merupakan bentuk pemuliaan bagi bulan ini, ya, karena Allah sendiri menyebutkan Karena Rasul sendiri menyebutkan bahwa itu sebagai syahrullahil muharram. Ya, itu keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ada siam atau puasa yang utama pada bulan ini. Ya. Nanti kita akan sebutkan insya Allah di antara hal-hal yang disunahkan pada bulan Muharram. Ya. Kemudian yang ketiga, ada hari juga yang utama pada bulan Muharram ini. Ini hari yang ke-10, ya, yang disebut dengan hari Asyura. Ya. Asyura artinya ke-10, kalau Tasyu' artinya 9. Ya. Dari kata Asyur dan Tis'ah. Ya. Asyura itu adalah hari yang ke-10, di mana pada hari ini diperingati oleh Syiah sebagai hari kesedihan, ya, atas kematian Husain. Nanti kita akan coba lihat dan kita bahas berkaitan dengan hal ini, ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, bahwa di antara bulan haram ini, ya, keutamaannya bahwa dia termasuk salah satu bulan haram, ya, yang saya sudah sebutkan, ya. Ya, ini memang bulan haram ini lebih utama daripada bulan-bulan yang lainnya, ya. Bahkan ada yang mengatakan dalam sebuah hadis bahwa bulan haram atau muharram ini adalah bulan yang lebih utama setelah bulan Ramadan, begitu, ya. Jadi bulan yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Ini Abu Dzar itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayu lailun khairun wa ayu ashhurun afdal? Faqala khairul laili jawfuhu wa afdalul ashhuri syahrullahil ladzi tad'unahul muharram. Ya Rasulullah, malam apakah yang paling baik? Maksudnya di antara malam itu manakah waktu yang paling baik? Dan bulan apakah yang paling utama? Maka beliau menjawab, malam atau waktu malam yang paling terbaik adalah pada pertengahannya, ya, sampai waktu sahur, gitu, ya. Kemudian bulan yang terbaik adalah bulan Allah yang kalian sebut Muharram, gitu, ya. Itu keutamaan bulan Muharram, ya. Kemudian yang keenam juga disebutkan keutamaannya, bahwa bulan Muharram itu diharamkan pada bulan itu untuk memulai peperangan, ya. Jadi Allah mengatakan wa fala tatlimu fihinna anfusakum, itu artinya kita umat Islam dilarang untuk memulai peperangan. Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat apakah ayat ini fala tatlimu fihinna anfusakum itu dihapus atau tidak, ya. Sebagian ulama mengatakan, ya, bahwa memulai berperang itu tidak diperbolehkan pada bulan-bulan haram, ya. Ini merupakan pendapat Umar, kemudian Utsman, Ali, dan beberapa ulama yang lain, ya. Tetapi menurut ulama yang lain bahwa ayat ini dihapus dengan ayat-ayat yang lain, ya, sehingga tidak menjadi persoalan saat ini memulai peperangan pada bulan-bulan haram, ya. Satu hal yang perlu saya sampaikan adalah perkataan Imam Qurtubi, maksudnya fala tatlimu fi in hamfusakum itu, ya, bukan berarti bahwa setelah bulan haram itu kita boleh mendzalimi diri kita sendiri, tidak, ya. Maksudnya bahwa berbuat zalim atau membunuh, mengalirkan darah dan lain-lainnya pada bulan haram itu lebih besar dosanya daripada melakukan kejahatan mengalirkan darah pada bulan-bulan haram. Ya, ini analogikan kan hampir sama dengan dosanya orang yang berzina secara umum dengan orang yang berzina dengan tetangganya, itu dosanya lebih besar, gitu, ya. Jadi ini Allah melarang secara khusus berbuat zalim pada bulan-bulan haram. Bukan berarti bahwa berbuat zalim di luar bulan itu dibolehkan. Ya. Itu barangkali sesi pertama kita bahas. Nanti kita akan lihat bagaimanakah orang merayakan awal bulan haram dan 10 Asyura. Dan bagaimanakah sejatinya perintah Islam dalam hal ini. Insya Allah kita akan sambung kembali. Saya kembalikan dulu waktunya kepada Mas Nasrud Ahmadul Mas. Iya, baik. Terima kasih Ustaz dan pendengar. Tadi sudah kita simak bersama materi untuk kesempatan sore kali ini. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita seputar bulan Muharram. Baik, pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu untuk menyimak beberapa informasi yang berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami di 107,7 RDS FM Solo dan disamusiarkan melalui 101,4 HIS FM Solo. 107,7 RDS FM. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر. Masih dipancarluaskan dari kawasan siar Jalan Hadi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Disamusiarkan pula melalui 101,4 FM Solo. Pendengar, kita masih bersama dalam program Kalam Akidah untuk kesempatan sore ini dengan satu tema yang kita angkat berkenaan dengan bulan Muharram. Dan tadi sudah disampaikan beberapa hal berkenaan dengan asal mula penamaan Muharram, kemudian apa saja yang menjadi keutamaan bulan Muharram. Dan kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita dengan nanti akan disampaikan lebih jauh lagi berkenaan dengan bulan Muharram ini oleh Ustaz Abu Ahmad Haikal. Tafadhal Ustaz. Baik. Kita lanjut kembali. Kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana sejarah dan keutamaannya, kita akan melihat bagaimana orang melakukan atau merayakan bulan Muharram ini dan bagaimana sesungguhnya Islam menentukan syariat pada bulan Muharram. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, terutamanya ada dua ya. Jadi mulai awalnya dan tanggal 10-nya itu hari Asyura gitu ya. Jadi kalau tanggal 1 Muharramnya atau kalau orang Jawa mengenalnya dengan bulan Syura itu, ya maka pada malam 1 Syura ini kita temukan di berbagai tempat ya, banyak sekali aneka perayaan yang aneh-aneh ya. Kenapa saya katakan aneh-aneh? Ya karena yang merayakan ya secara umum barangkali adalah umat Islam, tetapi itu perlu dikaji apakah Islami atau tidak gitu ya. Meskipun juga ada yang bukan Islam ya, misalnya di Surabaya itu ya, masyarakat Tionghoa itu juga merayakan malam 1 Syura gitu ya dengan kenduri ya. Jadi mereka juga merayakan dengan tumpengan, berkumpul bersama. Tapi anehnya, itu yang aneh, saya baca di Merdeka itu, bahwa mereka mengisi acara itu dengan ritual doa-doa seperti doanya orang-orang Muslim Jawa, gitu ya. Padahal mereka bukan orang Muslim, gitu ya. Ini, ya menurut mereka ini adalah awal tahun, mereka juga mengharapkan keberkahan, keamanan, dan semacamnya. Di Jogja juga hampir sama ya, saya juga mengadakan istilah mereka itu topo bisu, jadi mereka keliling, mengelilingi keraton itu ya dengan berbagai sesajinya tanpa bicara sama sekali ya. Kalau di Solo sini sudah sangat terkenal ya, bahkan orang-orang bule pun ikut nonton ya, nontonnya apa, nonton kebo bule ya. Jadi keliling juga ya, bahkan saya baca itu di salah satu website itu katanya Ka'bah di Solo ya, gitu. Karena apa? Karena mereka mengelilingi keraton bersama kerbau itu ya. Jadi mereka dipimpin oleh kerbau ya. Kalau di Mangkunegaran juga hampir sama ya, di situ ada rebutan air kembang setaman, katanya juga membawa berkah ya. Bahkan saya pernah mendapatkan salah satu foto juga ya, di antara orang-orang yang mengambil kotoran kerbau itu ya, itu adalah orang-orang Islam juga, katanya itu dapat berkah nantinya ya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita cermati, kita ketahui ya, agar generasi kita nantinya lebih mengetahui bagaimanakah sebenarnya budaya-budaya seperti ini, apakah perlu dilestarikan atau tidak gitu ya. Artinya bahwa Allah itu telah memberikan syariat kepada umatnya, tetapi mengapa kita masih saja mencampurkan aturan Islam ini dengan tradisi-tradisi yang sifatnya tidak Islami ya. Bahkan kalau bisa katakan ya, merupakan kesyirikan yang harus kita berantas dan kita perangi gitu ya. Itu beberapa contoh saja, masih banyak sekali hal yang tidak perlu saya sebutkan, yang intinya adalah merupakan kepercayaan-kepercayaan kepada selain Allah ya. Sesuatu yang bisa mendatangkan keberkahan ya, keluasan rezeki, keamanan dan lain-lain, tetapi sifatnya adalah percaya kepada bukan selain Allah. Itu kalau tanggal-tanggal satu suro atau malam satu suro. Itu kalau di sekitar kita. Ini berbeda dengan di wilayah yang lebih luas, tempat yang lebih luas ya. Itu sebagian mengkhususkan malam satu suro untuk sholat tertentu dengan bacaan tertentu, kemudian paginya untuk puasa dan amalan-amalan yang lain ya. Nah, kita beralih sekarang ke tanggal 10-nya ya. Jadi kalau tanggal 10 ya, ini sering kita temukan atau sering kita dapatkan beritanya di televisi adalah peringatan Hari Asyura oleh orang-orang Syiah di seluruh dunia dengan menyiksa diri, melukai diri untuk mengenang kematian Husain alaihi salam ya. Radhiyallahu anhu maksud saya. Jadi kalau Anda lihat videonya banyak sekali di internet ya, di YouTube atau di videosiah.com, itu dikumpulkan dari YouTube juga sebenarnya. Isinya sangat mengerikan di situ ya. Jadi mereka awalnya adalah baik mulai dari anak-anak sampai orang tua lah ya gitu ya. Di kepalanya di apa namanya, dicucuki pakai pisau itu sampai berdarah-darah, baru kemudian mereka teriak-teriak sesukanya ya. Menurut mereka inilah adalah solidaritas atas kematian Husain Raidul'an ya, di Karbala pada tanggal 10 Muharram itu ya. Ini sebagai wujud kecintaan mereka kepada ahli bait menurut mereka itu ya, sehingga mereka rela untuk menyiksa diri pada setiap hari Asyura ya. Ini sangat ramai sekali mereka, karena mereka punya negara terutama di Iran ya. Di Lebanon juga besar ya, terutama mereka juga punya Hezbollah-nya itu ya. Dan juga di Suriah yang merupakan menguasai negara pada saat ini ya. Jadi memang kita temukan bahwa Syiah itu di mana-mana kalau mereka kuat, mereka akan berbuat kezaliman, berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau mereka lemah, mereka akan takiyah begitu ya. Nah, di Indonesia barangkali masih yang terakhir ini ya. Belum bisa menunjukkan kekuatan mereka ya. Tapi mereka masih takiyah, kecuali dalam beberapa kasus, misalnya pernah di Bangil sana, Timur Jawa Timur itu ya. Itu ada salah seorang ustadz yang ceramah, kemudian mereka menyampaikan keutamaan-keutamaan Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan lain-lain ya. Sahabat selain ahli bait, maka turun itu mereka langsung dia langsung dipukuli oleh jamaah di situ, karena memang kebanyakan adalah orang-orang Syiah ya. Kalau teman sekelas saya yang di Jakarta itu juga pernah, tetapi alhamdulillah tidak sampai di aniaya, tetapi langsung tidak dipakai di pengajian salah satu masjid. Jadi ceritanya itu dia biasa ngisi di salah satu masjid, kemudian biasanya itu live ya, melalui salah satu radio di Jakarta yang menurut banyak desa-desa juga dikatakan ada kaitannya dengan si Allah alam ya. Nah, ketika itu dikatakan Ustaz nanti ini langsung langsung ke radio gitu ya. Maka karena teman saya sudah secara umum tahu itu radio itu kemana gitu ya arahnya, maka sengaja dia habis-habiskan waktu itu untuk menyampaikan keutamaan para sahabat ya, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lain ya. Maka setelah itu dia enggak dipakai lagi di masjid itu gitu ya. Dia juga tidak disiarkan langsung lagi oleh radio itu ya. Ini kalau mereka punya kekuatan ya. Nah, salah satu akidah Syiah memang mereka di samping merayakan 10 Asyura itu karena mereka cinta kepada Ahli Bait ya, dan membenci orang atau sahabat selain Ahli Bait. Korban yang paling utama adalah justru istri Nabi sendiri, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Anda bisa lihat videonya banyak beredar ya, salah satu atau banyak syekh-syekh mereka, guru-guru mereka yang mengatakan bahwa hari ini Aisyah itu ada di neraka gitu ya. Aisyah itu ada di neraka. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah kalau mereka mengatakan cinta Ahli Bait. Nah, mengapa mereka tidak memasukkan Aisyah sebagai Ahli Bait ya? Jadi secara umum bahwa Syiah itu semua sahabat selain Ahli Bait mereka benci kecuali 4 saja ya. Pertama Abu Dzar, kemudian Amr bin Yasir, Ibnu Mas'ud dan Salman Al-Farisi. Jadi cuma 4 itu, selain itu mereka benci semuanya ya. Selain Ahli Bait maksud saya. Cuma 4 itu saja. Karena memang 4 ini menurut mereka tidak terlibat sama sekali dalam konspirasi menurut mereka juga ya, dalam perebutan kekuasaan atau pengalihan kekuasaan dari haknya Imam Ali menurut mereka gitu ya. Jadi kalau yang Sahabiyah yang paling utama mereka hujat adalah Aisyah. Nah, pertanyaan kita adalah apakah Aisyah bukan Ahli Bait? Nah, mari kita lihat. Kalau menurut mereka Aisyah bukan Ahli Bait, tetapi jumhur ulama ya, bahkan Al-Qur'an menunjukkan bahwa Aisyah itu adalah Ahli Bait ya. Silakan dilihat di surat Al-Ahzab yang ke-33. Al-Ahzab ayat yang ke-33. Allah mengatakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina Allaha wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira ya. Wa qarna, dan adalah kalian, qarna adalah para perempuan, berdiam di rumah dan janganlah keluar dengan menunjukkan perhiasan atau aurat sebagaimana wanita-wanita jahiliyah, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah itu menghendaki untuk menghilangkan kekotoran dari diri kalian wahai Ahli Bait, dan ingin mencucikan kalian sesuci-sucinya. Siapakah yang dimaksud oleh Allah dalam waqarna fi buyutikunna ini? Lawan bicara atau yang diajak bicara ini siapa? Mereka adalah para istri Nabi yang disebutkan oleh Allah pula dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-32. Ya nisa'an nabi lastunna ka'hadi minan nisa, dan seterusnya. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah seperti para wanita yang lain, maksudnya selain istri-istri Nabi. Ya. Pertanyaan kita adalah apakah ada hari ini orang yang tidak mengakui bahwa Aisyah adalah istri Nabi? Ya. Kalau itu kita akui, berarti istri Nabi atau berarti Aisyah adalah Ahli Bait, karena Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhiba'ankum rijza ahlal bait. Ya. Kemudian yang kedua adalah ketika terjadi hadisul ifki atau cerita bohong ya, bahwa Aisyah itu pernah difitnah berbuat zina dengan salah satu sahabat usai perang bersama Rasulullah ya. Itu Rasul pernah mengatakan ya dalam sebuah hadis yang sahih, man ya zaruna min rajulin balagani adahu fi ahli baiti fa wallahi ma alimtu min ahli ila khair. Ya, siapakah yang bisa membela saya dari tuduhan seseorang yang gangguannya atau desas-desusnya itu, ya, isu yang dia sebarkan itu sampai menyakiti keluarga saya, ahli baiti, itu ya. Demi Allah, saya tidak mengetahui dalam keluarga saya kecuali kebaikan. Nah, hadisul ifki yang diceritakan oleh Allah dalam surat An-Nur, ya, di awal-awal itu, apakah ada orang yang mengingkari bahwa yang dimaksud di situ adalah Aisyah? Ya. Kalau itu kita akui, ya, berarti bahwa Aisyah adalah ahli bait. Nah, ini menunjukkan bahwa pengakuan orang-orang Syiah mereka cinta kepada ahli adalah pengakuan palsu belaka, itu ya. Pengakuan palsu saja, mereka hanya mengikuti hawa nafsu, ya, untuk mengunggulkan pendapat mereka sendiri dengan mengatakan dengan dalih cinta kepada ahli bait, gitu ya. Nah, berkaitan dengan persoalan sedih ataupun juga menyiksa diri atas kematian Husain itu, apakah ahli sunnah itu tidak merasa sedih dengan kematian Husain, atau bagaimanakah sikapnya ahli sunnah terhadap kematian Husain? Jawabannya adalah kita bersedih. Ya. Ahli sunnah dalam banyak sejarah disebutkan bahwa mereka sangat menyesalkan kejadian yang menimpa atas Husain radhiyallahu an. Tetapi kita sebagai umat Islam, Al-Quran telah memberikan dasar yang jelas berkaitan dengan musibah apapun ketika terjadi, termasuk musibah kematian Husain radhiyallahu an. Ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan bahwa syirus sabirin, ya. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang apabila, ya, ditimpa suatu musibah, suatu ujian, mereka mengatakan sesungguhnya kami ini dari Allah dan akan kembali kepadanya, ya. Jadi ya, kesedihan jelas itu dibolehkan dalam Islam, tetapi kesedihan itu hendaknya tidak lebih daripada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya. Jadi yang namanya niyahah, ya, merobek-robek baju, ya, memukul-mukul kepala sendiri, mengoyak-oyak rambut dan semacamnya, itu adalah kesedihan-kesedihan yang dilarang oleh Islam, ya. Maka dalam hal ini bukan berarti bahwa ahli sunnah tidak bersedih atas kejadian yang menimpa Husain, tidak, tetapi kesedihan, tetapi tetap berada dalam jalur syariat, tidak keluar daripada itu, ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, sebenarnya berkaitan dengan ahli asyura ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah bid'ah kesedihan oleh kaum Syiah Rafidhah, ya, mereka menganiaya diri sendiri, katanya alasannya adalah cinta ahli bait mengenang Husain, ya. Yang kedua adalah sebaliknya, ya. Ya, ini adalah orang-orang yang disebut dengan istilah nawasib. Ya, jadi nawasib ini adalah orang-orang yang membenci Ali radhiyallahu an, ya. Jadi berangkatnya adalah latar belakangnya karena mereka melihat perbuatan Syiah Rafidhah sebagai perbuatan yang diharamkan, mendzalimi diri sendiri. Perbuatan yang jauh dari petunjuk, maka mereka berbuat kebalikannya. Jadi pada tanggal 10 Muharram itu mereka membuat pesta-pesta, ya, mungkin membeli daging, ya, membuat apalah istilahnya pesta, ya, masak-masak dan lain-lain, mengumpulkan keluarga untuk bersenang-senang mereka, ya. Lawan atau kebalikan dari yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah, ya. Tetapi ini juga sebenarnya sama, tidak berbeda, ya. Artinya apa? Mereka mencoba untuk mengubah kebatilan dengan kebatilan yang lain. Ya, yakni sama saja. Artinya mereka tetap tidak berada dalam jalur yang benar. Ya. Nah, ini juga perlu kita perhatikan juga ya. Jadi ketika kita mencoba untuk mengubah sesuatu dengan sesuatu, maka mengubah sesuatu yang salah untuk dengan yang lain, jangan mengubah dengan yang salah pula. Ya. Misalnya kalau budaya di masjid kita ini adalah di masjid yang kita tinggal misalnya ada budaya memperingati hari apalah misalnya Maulud Nabi atau yang lainnya, ya kita tidak sebaiknya kemudian mengisinya dengan acara-acara yang lain sifatnya juga jauh dari syariat. Ini tidak diperbolehkan. Ini mengubah kemungkaran dengan membuat kemungkaran yang lain, sama dengan orang-orang nawasif ini meski tidak separah itu ya. Jadi mereka menyalahkan Rafidhah dengan berbuat kebalikannya yang sama-sama batil. Yang benar adalah seperti yang saya sebutkan, berbuat sesuai dengan tuntunan Allah ya, dengan syariat yang telah dia tetapkan. Yang terakhir adalah apa yang mesti kita lakukan pada bulan Muharram ini? Syariat tidak memerintahkan yang lain pada bulan Muharram kecuali, artinya keutamaan pada bulan ini kecuali berpuasa ya. Puasa ini secara fikih adalah pada hari ke-9 dan ke-10, ada yang mengatakan juga hari ke-11 menurut riwayat yang lain gitu ya. Yakni boleh kita puasa tanggal 10 saja atau 9-10 atau 9-10 dan 11 ya, meskipun dalil yang hari ke-11 itu kurang kuat, yang paling kuat adalah ke-9 dan ke-10 gitu ya. Jadi sejarahnya bahwa ketika Rasulullah SAW itu datang ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa ya, sehingga Rasul bertanya bahwa itu adalah hari syukur mereka atas keselamatan Musa bersama umatnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun laknatullah dan penenggelaman mereka ke dalam laut. Jadi maka harus mengatakan kita lebih berhak untuk Nabi Musa daripada mereka. Kemudian beliau menyuruh agar kaum muslimin berpuasa. Nah, mengapa puasa hari ke-9? Ini Rasul ketika tahun sebelum beliau wafat mengatakan kalau saya nanti hidup pada tahun ke depan, insya Allah kita akan puasa pada hari ke-9 untuk menyelisih orang-orang Yahudi ya. Sehingga beliau berpuasa atau menyuruh puasa atau berniat puasa pada hari ke-9, tetapi kemudian tahun berikutnya beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, utamanya bahwa puasa ini menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu ya. Maksudnya adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa besar, karena dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Ya. Itu barangkali bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali masih ada yang perlu ditanyakan, nanti silakan di tanya jawab. Saya berikan kunjung kepada Mas Nasir Tawadul. Ya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi materi kita untuk sore kali ini berkenan dengan bulan Muharram ya. Mulai dari awal asal muasalnya begitu, asal mulanya, kemudian keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam bulan Muharram ini, dan tadi juga disebutkan beberapa hal ya, tradisi-tradisi yang dilakukan, termasuk juga beberapa keyakinan-keyakinan yang ada di bulan Muharram ini yang ternyata ketika ditelusuri secara lebih jauh tidak ada dasarnya dari Islam. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali nanti untuk sesi interaktif kita buka sampai nanti di pukul 5:30. Tapi karena ini jam 5 sore, kita akan jeda dulu untuk menuju ke kawan-kawan di meja berita RDS FM Solo untuk menyimak kilas informasi pukul 5 sore. Tetaplah bersama dengan kami di 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Disambung siarkan pula melalui 101,4 HIS FM Solo. 107,7 RDS FM. 107,7 RDS FM. بجهادنا بجهادنا بجهادنا سنفتت الصخرة ونهزم الطاغوت والكفر بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر وإرادة لا تعرف القهر. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam program Kalam Akidah untuk kesempatan sore kali ini. Dan sebelum nanti kita buka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya, baik lewat telepon maupun di SMS dan media online, akan kami sampaikan dulu satu informasi untuk Anda. Dibuka pendaftaran Santriwati Baru MDA Al-Falah Sukoharjo periode 14.34 Hijriah. Waktu pendaftaran pada hari Ahad jam 8 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di kampus MDA Al-Falah Sukoharjo di Kompleks Irmas Wungusari Gayam Sukoharjo. Syarat pendaftaran muslimah usia minimal 14 tahun, bisa baca tulis Al-Quran, membawa fotokopi identitas diri, membayar uang pendaftaran Rp10.000. Informasi lebih lanjut Anda pan 306-341-085-728 306-341. Buruan daftarkan putri dan saudari Anda ke MDA Al-Falah Sukoharjo. MDA Al-Falah Sukoharjo menebar dakwah untuk muslimah. Baik, pendengar, untuk Anda yang akan bergabung di kesempatan sore kali ini, silakan di telepon 765-1818 atau bisa juga lewat SMS di 081-226-170-777. Kami harapkan pertanyaannya bisa sesuai dengan tema kita, yaitu berkenan dengan bulan Muharram. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Ahmad Haikal berkenan dengan asal mula bulan Muharram penyebutannya, kemudian beberapa keutamaan yang ada di bulan Muharram ini, dan juga tradisi-tradisi ataupun ritual-ritual yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi beberapa kemudian justru dianggap sebagai bagian daripada ajaran Islam itu sendiri. Dan yang terakhir juga berkenan dengan apa yang disyariatkan di bulan Muharram, yang paling utama adalah siam ataupun berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Itu tadi sedikit rangkuman dari apa yang telah dibahas pada kesempatan sore kali ini. Kita akan buka telepon di 765-1818 dari Anda yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Bambang Wonogiri. Monggo Pak Bambang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Ya, yang pertama menurut referensi yang saya baca, iya. Satu hijriah yang ditetapkan kepergian hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, ternyata hijrahnya Nabi itu bulan Safar, Safar, yaitu Safar perjalanan. Kemudian sampai di Gua Tur itu pertengahan atau awal bulan daripada Rabiul Awal. Kemudian para sampai di Madinah itu 12 Rabiul Awal. Makanya ada yaitu salawat hajar sebagai sambutan. Bagaimana menurut Ustaz yang pertama? Yang kedua, Suro dengan Muharram itu kalender yang berbeda Ustaz menurut saya. Karena 1400 tidak sama dengan suronya. Suronya itu 1900 sekian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah saya tertarik dengan sepertinya puasa 10 Muharram itu terinspirasi dari umat Yahudi. Ini berarti sangat dekat hubungan Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Seandainya umat Yahudi dan umat Islam pada waktu zaman Nabi ada seperti sekarang ini, betapa indahnya muka bumi ini. Ya. Itu yang saya ini. Baik. Baik. Begitu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Pak Babang. Ya, ada tiga pertanyaan. Yang pertama tadi berkenaan dengan awal mula hijrah Nabi, dikatakan Safar begitu. Ini tidak menyebutkan, ini sayangnya tidak menyebutkan apa sumbernya seperti apa. Kemudian yang kedua, antara Suro dengan Muharram itu sesuatu yang berbeda. Iya, dan yang terakhir tentang puasa, kaitannya dengan Yahudi Ustaz. Iya, baik. Terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya memang perlu Pak untuk kita jawab, dan perlu juga yang bertanya. Jadi orang seperti Pak Bambang kita memperlukan Pak ya, agar kaum muslimin lebih tahu ya terhadap hal subhat seperti ini. Ya, terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Yang mau tanya saya jawab Pak ya. Berkaitan dengan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali sumber sejarah yang menyebutkan Pak ya, memang berkaitan dengan hijrah beliau. Tetapi ala kuhil yang saya sampaikan bukan berkaitan dengan hijrah nabinya, tetapi berkaitan dengan penanggalan hijrah itu. Awal mulanya dimulai bulan Muharram itu adalah Umar bin Khattab, bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi sekali lagi yang saya jelaskan tadi bahwa ada banyak perbedaan berkaitan dengan hijrah Nabi, tinggal manakah sumbernya. Tetapi ala kulli hal, bulan apakah penanggalannya itu juga tidak begitu penting sebenarnya bagi umat Islam. Sebenarnya juga Al-Quran itu ketika menceritakan Dzulqarnain, kemudian Ashabul Kahfi dan lain-lain, tidak begitu Al-Quran menyebutkan. Dan bahkan ahli sejarah pun berbeda-beda menyebutkan siapakah sebenarnya Dzulqarnain. Tetapi dalam hal ini sebagai umat Islam itu enggak begitu penting detail cerita itu. Yang terpenting adalah apa pelajaran yang kita bisa ambil gitu Pak ya. Itu umat Islam ya. Berbeda dengan peneliti dari barat. Peneliti dari barat itu berkaitan dengan Dzulqarnain saja, mereka membuat buku sampai lelah untuk memastikan siapakah dia, hidupnya pada zaman apa, kemudian dia berkelana itu sampai mana saja ya. Tetapi umat Islam menurut Dr. Ali As-Solabi, dia katakan bahwa yang terpenting bukan itu sebenarnya, tetapi adalah pelajarannya dari kisah itu berkaitan dengan kemenangan kaum muslimin itu mestinya langkahnya seperti apa ya. Silakan dibaca buku beliau dalam sejarah Fiqih Tamkin, dijelaskan dengan jelas di situ ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, kalau dikatakan Syura tidak sama dengan Muharram, memang betul ya. Penanggalan Syura itu adalah penanggalan Jawa, yaitu Syura, Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Madil Awal, Madil Akhir dan seterusnya. Itu berbeda dengan Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Tsani dan seterusnya. Tetapi yang substansi yang ingin saya jelaskan di sini bahwa yang merayakan malam satu Syura dan satu Muharram ya, yang kebetulan kemarin itu adalah sama, malam Kamis kemarin, itu adalah kebanyakan umat Islam. Itu yang perlu kita garis bawahi, Pak ya. Jadi bukan soal Syura itu beda dengan Muharram atau tidak, itu tidak begitu penting. Tetapi bahwa pada malam itu telah dirayakan oleh kebanyakan atau sebagian umat Islam ya, di beberapa wilayah, beberapa tempat di sekitar kita, dengan acara-acara yang sifatnya bukan dari Islam, bahkan merupakan kesyirikan yang sangat besar ya. Kalau bukan karena faktor lain, kebodohan dan lain-lain, mereka telah berbuat sesuatu yang telah mengeluarkan dari syahadat mereka, yang perlu syahadat kembali ya. Kecuali kalau itu adalah karena faktor lain ya, karena banyak hal yang bisa menghalangi seseorang untuk keluar dari syahadatnya ketika mereka berbuat sesuatu yang berkonsekuensi pada itu ya. Jadi itu Pak Bambang. Yang kemudian yang terakhir, hubungan antara Nabi Muhammad dengan Yahudi dan kaitannya dengan puasa Asyura Pak ya. Betul memang bahwa puasa Asyura itu berawal ketika pada kedatangan Nabi ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Ya, dan ini hadisnya sahih ya, tetapi dalam hadis Aisyah memang menyebutkan bahwa pada masa jahiliyah pun orang-orang telah berpuasa pada hari ini ya. Tetapi hadis ini juga sahih bahwa beliau menyuruh berpuasa karena awalnya dari situ. Tetapi sulit juga kalau dikatakan bahwa itu ada inspirasi dari itu gitu ya. Bahwa beliau itu terinspirasi dari perbuatan mereka. Tetapi bahwa Rasul mengatakan seperti itu karena umat Islam itu lebih berhak untuk melakukan kebaikan daripada orang-orang Yahudi ya, sehingga beliau menyuruh kaum muslim untuk berpuasa. Nah, bukti bahwa beliau tidaklah dikatakan terinspirasi itu adalah ketika beliau pada saat-saat akhir tahun hidup beliau mengatakan, kalau saya ya, hidup pada tahun depan, saya akan berpuasa pada hari ke-9, tujuannya adalah untuk menyelisih orang Yahudi. Ya. Kalau Bapak punya bukunya Ibnu Taimiyah ya, tentang Ihdinash Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, silakan dibaca bahwa sebenarnya salah satu tujuan syariat ini adalah untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani, apapun perbuatan mereka, gitu ya. Apapun perbuatan mereka. Ya, maka ketika kaum muslimin sudah mengikuti jalan mereka, berarti mereka sebenarnya telah tersesat dari jalan yang benar, ya. Yang terakhir, kalau diandai-andaikan hubungan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi itu seperti pada masa Rasul, itu alangkah indahnya. Ya betul Pak, saya setuju. Selama, ya, ingat, selama hubungan itu persis seperti hubungan pada masa beliau, bukan seperti pada saat sekarang ini loh ya. Ya. Jadi ngambil sejarah itu jangan setengah-setengah Pak ya. Kita jangan setengah-setengah ya. Kaum muslimin maupun cendekiawan muslim, intelektual, lulusan manapun Pak, itu ya, baik lulusan Madinah kah, Amerika kah, atau Afrika atau manapun ya, silahkan membuat tesis, disertasi atau apapun, tetapi jangan sampai mengambil sejarah itu hanya sebagian saja ya. Karena ini sebenarnya adalah tesis yang palsu kalau demikian saya katakan ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena hubungan antara Rasulullah atau masyarakat muslim di Madinah pada waktu itu dengan orang Yahudi adalah hubungan yang ada di bawah naungan syariat Islam ya. Artinya apa? Bahwa yang berkuasa, yang menjadi hukum pada waktu itu adalah hukum Islam, bukan hukumnya Yahudi, bukan mereka yang mengatur umat Islam gitu ya. Contoh realnya adalah ketika terjadi perang Ahzab ya, di mana orang-orang Yahudi Bani Qainuqa atau satunya itu ya, berkhianat itu. Anda lihat Rasul itu sebelum masuk ke rumah langsung didatangi malaikat untuk keluar lagi mendatangi Yahudi itu untuk mengusir mereka. Dan saya kira semua orang masih ingat lah ya, bagaimana mereka dikepung di dalam benteng, kemudian mereka keluar dari benteng secara hina, tidak boleh membawa apapun ya. Bahkan di salah satu peristiwa ya, mereka semuanya dibunuh kecuali perempuan dan anak-anak. Itu kenapa? Karena mereka mengingkari janji ya. Jadi ikatan antara kaum muslimin dengan Yahudi adalah ikatan ketika mereka dalam keadaan hina ya, bukan mereka dalam keadaan menguasai kaum muslimin. Ya. Kalau keadaannya mereka adalah seperti sekarang ini, lalu kita harus normalisasi dengan Yahudi, wah ini bencana besar bagi umat Islam, gitu ya. Umat Islam yang sadar akan kedudukan mereka, kecuali kalau umat Islam yang sudah menikmati sebagian ghanimah dalam tanda kutip dari Yahudi, ya itu berbeda lagi, begitu ya. LSM-LSM yang mereka dapat dana dari mereka ya, mereka justru akan menjadi teman mereka, gitu ya. Jadi itu Pak ya, juga pendengar yang lain, sangat bagus kalau saya katakan kita bisa menjalin hubungan Yahudi dengan umat yang lain, selama hubungannya juga persis seperti hubungan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bukan seperti pada saat ini ya. Karena pada saat ini setelah Yahudi itu mendirikan negara di Palestina dengan bantuan Barat, terutama Inggris ya, mereka adalah penjahat paling utama di dunia ini, terutama juga hari ini, ya, yang menganiaya seluruh umat Islam dimanapun mereka, gitu ya. Itu jadi selama ini, jadi setelah beberapa perjanjian, baik dulu ada perjanjian Camp David, kemudian Siegfried dan lain-lainnya, itu semuanya adalah semua upaya musuh-musuh Islam untuk mengkotak-kotakkan kaum muslimin agar mereka berbangsa-bangsa, sehingga umat Islam di Indonesia ini bukanlah umat Islam di Malaysia, umat Islam di Saudi bukanlah umat Islam di Yaman, dan seterusnya. Jadi mereka punya nasionalisme masing-masing dan tidak ada kerjasama untuk saling membantu. Tetapi alhamdulillah bahwa Allah itu telah berjanji untuk selalu menolong agamanya. Ya, dalam hal ini Al-Qaeda memulai untuk membuat persatuan antara kaum muslimin tanpa dihalangi oleh lintas batas teritorial untuk saling membantu membangunkan umat Islam dari tidurnya yang panjang. Mungkin demikian Pak jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Kita akan bacakan SMS karena waktu juga sudah mendekati akhir kebersamaan kita. Kita akan pilihkan beberapa SMS yang tadi belum sempat disinggung. Karena ini ada beberapa SMS yang tadi sudah dijawab ya lewat pertanyaan dari Pak Bambang tadi, misalkan tentang beda antara penanggalan Jawa dengan Hijriah, kemudian apa maksud Ahli Bait dan sebagainya. Ini ada yang bertanya Ustaz, berkenan dengan amalan sunnah di bulan Muharram itu apa saja dan apakah tanggal 1 Muharram itu disunahkan saum? Tolong dijelaskan dari Ummu Azizah yang ada di Sukoharjo. Tanggal 1 Muharram ya? Iya, 1 Muharram ya, apakah baik disunahkan saum? Baik. Berkaitan dengan sunah-sunah di bulan Muharram itu apa saja, ya sebenarnya secara umum tiada lain kecuali berpuasa pada bulan itu ya, secara ibadah. Kemudian yang kedua secara umum adalah kaum muslimin dilarang untuk mendzalimi diri mereka sendiri pada bulan itu, karena itu adalah bagian dari bulan haram gitu ya. Kemudian apakah tanggal 1 Muharram disunahkan puasa? Kalau secara khusus disunahkan tidak ada, tetapi ada hadis umum yang menunjukkan bahwa afdalu siyam ba'da siyami Ramadan shaumu syahril lahil Muharram gitu ya. Jadi ini ketika Rasul ditanya apakah puasa ketika beliau ditanya tentang puasa pada bulan Muharram atau puasa yang paling utama, maka beliau mengatakan bahwa puasa yang paling utama setelah bulan Muharram, setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Secara harfiah atau secara zahir, hadis ini menunjukkan bahwa ada anjuran puasa seluruh bulan, tetapi hadis-hadis lain menafikan hal itu ya, sehingga puasa pada bulan Muharram itu terbatas pada 9, 10 dan 11 menurut dalil yang lain gitu ya. Mengapa demikian? Karena Rasul tadi saya sebutkan ya dalam hadis sahih bahwa beliau mengatakan kalau saya hidup sampai pada bulan atau tahun ke depan, saya akan berpuasa pada hari yang ke-9 ya. Lau lain bakaitu ila qabil ya, la asumannas atase. Jadi kalau saya tetap atau masih diberi usia pada tahun depan, saya akan hidup pada hari ke-9. Saya akan puasa pada hari ke-9. Ini menunjukkan bahwa puasa seluruh bulan Muharram tidak merupakan kebiasaan pada waktu itu ya. Kalau kebiasaan tentu Rasul tidak akan mengatakan seperti ini gitu ya. Itu jadi kalau kita misalnya sudah terbiasa puasa, ya puasa tanggal 1 Muharram boleh-boleh saja gitu ya. Atau kalau kita mau mengamalkan puasa pada tanggal 1, kemudian barangkali dikasih hari berikutnya misalnya, kemudian yang hari berikutnya enggak puasa, kemudian setelah itu puasa lagi ya, diperbolehkan karena secara umum masuk dalam hadis afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan haram, yakni bulan Muharram. Gitu ya. Demikian Bu, wallahu a'lam bishawab jawaban saya. Ya, barangkali terakhir ini Ustaz, ya. Ini juga sering kita jumpai di masyarakat kita. Dari Anda di 074 ya, bertanya pada bulan Muharram, itu orang Jawa kan ada satu mitos larangan untuk menikah atau yang sejenisnya. Ada yang tidak percaya dan mencoba untuk menikah di bulan yang mulia ini, tapi akhirnya mempelai berdua justru meninggal dunia. Bagaimana kita menyikapinya Ustaz? Terima kasih. Iya, baik. itu memang bagian dari kepercayaan Jawa. Jadi kalau menikah pada bulan Suro itu nanti kena musibah ya. Tetapi begini, barangkali memang itu ujian. Kalau memang dia menikah pada bulan Suro untuk melawan tradisi yang salah itu, kemudian meninggal ya, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar atas niatnya untuk melawan kemusyrikan gitu ya. Kesyirikan, keyakinan yang tidak benar. Tetapi dalam sejarah akhir-akhir ini ya, di Indonesia ya, di beberapa tempat itu banyak sudah yang melaksanakan pernikahan justru memilih bulan Syura, bulan Muharram ya. Ya, dan mereka juga tidak mengalami apa-apa ya. Bahkan teman sekelas saya sendiri di Jogja itu juga menikahnya pada bulan Muharram ya, bulan Syura. Ya, karena bulannya juga sama meskipun nama dan sejarahnya berbeda gitu ya. Tapi juga tidak apa-apa ya, karena itu tergantung keyakinan saja. Jadi mestinya bahwa kematian yang bersangkutan tidaklah ada kaitannya dengan dia menikah pada bulan Syura, tetapi mungkin karena faktor lain gitu ya. Tapi kebetulan saja karena dia nikah pada hari itu kemudian meninggal gitu ya. Tapi barangkali ini kemudian jadi apa keyakinan, nona kan betul kan kakaknya jangan nikah pada bulan itu ya, jangan sampai. Artinya apa? Ini ujian saya kira ya. Jadi tabah saja dan meminta kepada Allah diganti yang lebih baik. Insya Allah perlawanan kita ya, selama kita berbuat benar ya, membela kebenaran apapun itu, kapanpun kita wafat meninggal, itu kita tetap berada di jalannya insya Allah ya. Jadi jangan ada ketakutan, kekhawatiran kita berbalik setelah mendapatkan kebenaran hanya karena kita mendapatkan ujian atau orang-orang bersorak karena kita mendapatkan musibah. Ingat bahwa salah satu ciri Taifah Mansurah ya, orang-orang yang ditolong oleh Allah di akhir zaman adalah mereka wala yakhafuna lawmata la'im ya. Mereka tidak takut terhadap celaan siapapun yang mencela. Ya, selama kita benar ya enggak usah takut ya, musibah apapun itu akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu barangkali jawaban saya. Iya, baik Ustaz, di akhir barangkali ada semacam kesimpulan yang ingin disampaikan. Ya, baik. Yang usah garis bawahi bahwa yang pertama kita sebagai kaum muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk mengubah tradisi umat yang terutama kaum awam ya, yang ikut-ikutan. Saya yakin mereka melakukan hal-hal yang seperti itu bukan karena mereka tahu, tapi karena kebodohan mereka. Maka tugas kita sebagai yang tahu adalah mencerdaskan umat, menyadarkan bahwa itu adalah perbuatan syirik yang harus dijauhi ya. Kemudian yang kedua, satu hal yang harus kita yakini betul bahwa saat ini ya, kita sedang digerogoti akidah kita oleh kelompok yang betul-betul dalam sejarah Islam sangat berbahaya, yakni Syiah. Himbauan saya bahwa kepada siapapun, baik itu pemimpin organisasi, aktivis Islam dan lainnya, berhentilah sekarang untuk bekerja sama dengan siapapun yang ada kecurigaan mereka berafiliasi kepada Syiah. Mengapa demikian? Karena dalam sejarah ya, Syiah itu tidak pernah menunjukkan, memberikan kontribusi yang baik apapun terhadap Islam, itu ya. Sejarah paling buruk adalah ya, ketika Ibnu Al-Qami itu ya dipercaya oleh khalifah di Baghdad pada waktu itu untuk menjadi perdana menteri, kemudian dia berkhianat ya, membantu orang-orang Tartar untuk masuk Baghdad hingga membunuh khalifah, bekerja sama pula dengan Yahudi ya. Jadi dalam sejarah ya, bahkan sejarah kontemporer pun ya, Anda lihat bahwa Iran saat ini ya, dengan pemimpinnya Ahmadinejad itu, mereka kewar-kewar memusuhi Amerika. Tetapi Anda lihat faktanya ya, satu peluru pun tidak pernah ya ditembakkan kepada pasukan Amerika di Afghanistan, padahal Iran itu sangat dekat sekali dengan Afghanistan ya. Jadi sebenarnya ada kepasuan-kepasuan yang mereka buat secara sistemik, sehingga banyak umat Islam yang tertipu, banyak umat Islam yang tidak menyadari bahwa mereka adalah musuh yang nyata bagi umat Islam. Wallahualam, mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah untuk tetap berada di jalannya, selalu dalam bimbingannya, tanpa tertipu oleh orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya bukanlah orang-orang yang mengajak kita kepada petunjuk, tetapi kepada kesesatan ya. Sekian dari saya, ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan untuk Ustaz Abdul Hamid Ekal sudah bersama dengan kita untuk kesempatan sore kali ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak program ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan sore ini bermanfaat. Dan saya mohon maaf, belum semua pertanyaan baik lewat SMS maupun bagi Anda yang barangkali sudah mencoba untuk menghubungi kami lewat telepon, karena waktu juga yang terbatas, kita harus berbagi waktu dengan yang lainnya sehingga kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang ada. Tetapi mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi dijawab bisa memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan pada akhirnya yang paling utama adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya Muhammad Nasir mewakili rekan operator, ada rekan Eko Prasetyo. Pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Kalam Kajian Keislaman. Semoga memperluas pengetahuan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti kembali Kalam esok hari di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.